saat sepi datang. Selalu teringat wajahmu. Ku rindu nasihat dan kasih itu. Ingin cepat pulang memeluk tubuhmu. Di sini aku sedang berjuang untuk membalas semua pengorbananmu. Walaupun ku tahu takkan pernah terbalaskan olehku. Oh ibu, oh ibu, lebih dari sempurna. Beribu coba ribuan derah, kau tak menyerah. Hadapi sikapku yang egois, kau tetap tersenyum manis. Maafkan anakmu yang kerap kali hadirkan tangis. Kau yang membantuku saat mengerjakan PR. Kau yang menyuapiku makan saat aku lapar. Ibu, kau tak mengharapkan apapun dariku. Ku tahu kasihmu tulus tanpa harap balas dariku. Namun izinkan ku bahagiakan semasa hidupmu. Ku ingin kau tahu anakmu sangat menyayangimu. Doakan aku di sini bisa menjadi yang kau harapkan dan pulang menjadi anak yang kau banggakan. Nasihatmu yang buatku kuat dan berani. Tuhan, ku mohon padamu berikanlah selalu kesehatan untuknya, hingga ku bisa melihat lama bahagia dirinya. Karenamu aku terlahir di dunia, dan kini ku ingin buatmu bangga dan bahagia.